Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشار الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حاضرين قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang kedua ini kita bisa melanjutkan ta'lim kita dengan pembahasan tentang as-sihru. Tentang sihir. Sihir wa kaum muslimin, sebuah bidang ilmu yang diharamkan dalam agama kita. Sihir disebutkan oleh Syekh Salaf Fauzan di dalam kitab Mulakhas Kitab Tauhid bahwa sesungguhnya sihir la ya'ti biduni syirki. Tidak mungkin sihir itu terlaksana tanpa kesyirikan. Saya sebutkan di sini ucapan beliau, annahu la makana sihir min anwa'i syirki id la ya'ti sihru biduni syirki. Syirik asihir adalah sebuah amalan yang syirik, karena tidak mungkin sihir itu terlaksana tanpa adanya kesyirikan. Hal ini kaum muslimin menunjukkan haramnya bahkan sampai tingkatan syirik akbar. Karena tidak mungkin seorang penyihir kecuali dia meminta bantuan isti'anah kepada bangsa jin, syaitan dari bangsa jin. Disebutkan hal itu oleh Al-Imam Adz-Dzahabi dalam kitab Al-Kabair. Pembahasan ini kita ambil dari kitab Al-Kabair yang memang menjadi pembahasan kita Badal Maghrib seperti ini pada setiap bulannya adalah kitab Kabair. Yang kali ini kita telah masuk pada dosa yang ketiga, yakni tentang as-sihru. Qala Imam Adz-Dzahabi, berkata Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala, "Li'anna as-sahira la budda wa ayyakfura." Tukang sihir itu pasti kafir. Pasti. Karena tidak mungkin sihir itu dilakukan tanpa kekafiran. Ini kaum muslimin sebagai bantahan bagi mereka yang menganggap adanya ilmu sihir putih. Ilmu sihir Islami. Ya. Tidak ada ilmu sihir dari Islam. Tidak ada sama sekali zikir-zikir dalam Al-Quran atau dalam sunnah Nabi yang bisa mengeluarkan ilmu sihir. Tidak sama sekali. Sihir itu pasti di situ terdapat apa? Isti'anatu bil jin. Meminta bantuan kepada bangsa jin. Hal ini disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala akan kafirnya pelaku sihir dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-102. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walakinna asy-syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra." Akan tetapi para syaitan-syaitan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan ilmu sihir kepada manusia. Apa tujuannya kaum muslimin? Syaitan-syaitan itu mengajarkan ilmu sihir. Apa tujuannya? Disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi, beliau mengatakan, "Wa ma li syaitanil mal'un gharbun fi ta'limihi al-insana as-sihra illa liyushrika bihi." Tidaklah syaitan yang terkutuk mengajarkan ilmu sihir kepada umat manusia kecuali tujuannya tak lain agar manusia menyekutukan syaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, menyembahnya, ya, mentaati perintahnya. Ini dia, dikarenakan memang sihir tidak akan mungkin terjadi kecuali mereka meminta bantuan isti'anah dengan bangsa jin. Bisa dipahami hadirin? Ini tentang sihir. Sihir itu macam-macam. Bentuknya ada yang berbentuk memisahkan antara laki-laki dengan perempuan, suami istri. Ada juga yang berbentuk sebaliknya, membuat cinta seorang laki-laki kepada perempuan atau perempuan kepada laki-laki, yang disebut biasanya dengan ilmu apa? Ilmu pelet. Negeri kita ilmu ini sangat terkenal karena negeri kita ini punya guru besar, Nyi Pelet. Ya, negeri kita ini terkenal dengan hal yang jelek, Nyi Pelet. Na'udzubillahim dzalik. Disebutkan hal itu ayat kaum muslimin dalam Al-Quran. Jenis ilmu sihir. Di antaranya disebutkan dalam surat Al-Baqarah yang tadi kami sampaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi." Mereka belajar ilmu-ilmu sihir. Di antaranya ilmu yang bisa memisahkan antara suami dengan istrinya. Ini jenis ilmu sihir. Ya. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bi'nillah. Dan mereka ini tidak bisa memadharati siapapun. Tidak bisa melakukan dan mempraktekkan sihir sehingga bisa mempengaruhi dan berpengaruh kepada orang lain, membahayakan orang lain, kecuali itu semuanya adalah dengan izin dan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka belajar ilmu yang membahayakan mereka dan tidak memberikan manfaat. Jadi ilmu sihir, ilmu yang membahayakan dan tidak memberikan manfaat. Walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Sungguh mereka telah mengetahui siapa, disebutkan dalam kitab Tauhid dengan syarahnya, yang dimaukan di sini adalah al-Yahud wa Nasara. Walaqad alimu, sungguh orang-orang Yahud dan Nasara telah mengetahui. Dari mana mereka mengetahui? Dari kitab Taurat wal Injil. Keterangan yang menyatakan, laman ishtarahu, seorang yang belajar ilmu sihir, mempraktekannya dan meminta untuk dipraktekan sihir baginya, malahu fil akhirati min khalaq, Mereka tidak memiliki bagian apapun di akhirat kelak. Tidak dapat nikmat apapun di akhirat. Tidak dapat surga sama sekali. Karena kan mereka ini adalah musyrikin dan kafirin. Ini bahayanya ilmu sihir. Jadi perlu kita tahu, kata beliau, sebagian manusia menyanggap ilmu sihir itu hanya sekedar ilmu yang haram saja. Bahas itu aja. Jawabannya bukan. Ilmu sihir di samping itu haram dipelajari. Ya. Kedudukannya dalam Islam, dosanya sangat besar. Dosanya sangat besar. Syirik dengan kesyirikan yang akbar. Hadirin kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ayat yang menyebutkan tentang adanya ilmu sihir, di antaranya ayat yang tadi disampaikan di atas dalam surat Al-Baqarah ayat yang kedua, juga disebutkan di dalam surat-surat yang lainnya. Di antaranya disebutkan tentang kisahnya siapa? Nabi Musa dengan tukang sihirnya Fir'aun. La'anahumullah. Fir'aun dan bala tentaranya. Disebutkan hal itu dalam surat Yunus. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat yang ke-79 sampai 82. Kisah yang masyhur. Waqala Fir'aun, u'tuni bikulli sahirin alim. Fir'aun mengatakan, datangkan kepadaku setiap tukang sihir yang pandai. Falamma ja'a as-saharatu, tatkala datang tukang-tukang sihir tersebut. Qalu aqala lahum Musa. Musa mengatakan kepada mereka, alqu ma kuntum mulkun. Lemparkan apa yang kalian hendak lemparkan. Yani tambang-tambang yang mereka telah siapkan. Falamma alqau, qala Musa, ma ji'tum bihi sihr. Inna Allah sayubtilu. Apa yang kalian lakukan ini, wahai para tukang sihir, yang kalian datangkan ini adalah sihir. Allah akan membatalkan sihir kalian semua itu. Inna Allah la yuslihu amal mufsidin. Allah tidak akan memberikan kebaikan amalan-amalan orang yang merusak. Di sini kaum muslimin, ditetapkannya ilmu sihir. Adanya ilmu sihir. Tetapi ilmu itu ilmu yang haram. Mengandungi kesyirikan, kekufuran. Sehingga kalau seandainya antum ditanya, apakah ilmu sihir itu ada? Di antara ilmu sihir, ilmu santet. Ilmu guna-guna. Ilmu apa lagi, Pak? Perdukunan, tukang ramal, kuhan masuk padanya. Ilmu kebal, ilmu ketek, ilmu macan, ilmu kadal. Mungkin ada, Pak. Kalau itu semuanya ada, jawabannya ada. Ada ilmu itu. Dan berpengaruh dengan izin Allah Azza wa Jal. Kita akan sampaikan tafsirnya Syekh Ibn Baz tentang kalimat وَمَا هُمْ مِضَارِينَ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. Supaya jangan salah faham. Mereka tidak akan memadariti siapapun kecuali dengan izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apa makna ayat ini? InsyaAllah kita sampaikan. Ilmu sihir ada, tetapi haram untuk dipelajari, diamalkan, dan minta untuk kita meminta kepada seorang untuk mengamalkannya bagi kita. Disebutkan dalam beberapa ayat-ayat yang lainnya di antara surah Thaha keberadaan ilmu sihir ini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Thaha, ya, qalu ya Musa imma antulkiya. Wa imma annakuna awamim awwala man alqa. Mereka tukang-tukang sihirnya Fir'aun mengatakan, wahai Musa, engkau yang melempar dulu atau kami yang melempar pertama kali? Qala bal alqu. Musa mengatakan, bahkan kalian silakan lemparkan apa yang kalian hendak melemparkannya. Faida hibaluhum wa asiyuhum yukhayyalu ilaihi min sihrihim. Mereka melemparkan tambang-tambang, seakan-akan tambang itu bergerak-gerak menuju kepada Musa yang berupa ular-ular kecil atau seperti itu. Anha tas'a. Nah, yuhayyil, dihayalkan di benak manusia bahwasanya tambang-tambang itu berupa menjadi ular-ular. Fawajasa fi nafsi khifah Musa. Maka timbul di hatinya Musa rasa takut. Qulna la takhaf. Kami katakan, jangan kau takut wahai Musa. Innaka antal a'la. Engkau akan menang. Walki ma fi yaminika talqafu ma sana'u. Innama sana'u kaidu sahir. Wala yuflihu as-sahiru haitsu ata. Lemparkan olehmu apa yang ada pada tanganmu kananmu wahai Musa, yakni tongkat beliau. Talqafu ma sana'u. Itu akan melahap semua apa yang mereka telah lemparkan. Innama sana'u kaidu sahir. Yang mereka lakukan itu adalah tipu daya sahir, tukang sihir. Wala yuflihu as-sahiru haitsu ata. Dan tidak akan bahagia tukang sihir dari manapun juga keberadaannya. Praktek sihir apapun tidak akan pernah bahagia. Ini menunjukkan kafirnya mereka dan kekal mereka di dalam an-nar. Bisa dipahami hadirin? Kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an. Kami akan bacakan di sini fatwanya Syekh Abdul Aziz Ibn Baz. Ketika beliau ditanya tentang perihal yang berkaitan dengan sihir dan bagaimana cara mengobati orang yang terkena sihir. Dan beliau, Syekh Abdul Aziz bin Baz, seorang yang berpengalaman dalam hal ini. Beliau mengobati dengan secara syar'i dan mendapatkan hasil dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin, ketika beliau ditanya tentang sihir dan pengaruhnya sihir serta bagaimana cara mengobatinya, maka beliau menjawab. Dan kita sekarang membaca jawabannya Syekh Abdul Aziz Ibn Baz yang berkaitan tentang ilmu sihir. Ya, qala Syekh al-jawab. Alhamdulillah. Wa sallallahu wasallam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudah. Amma ba'du, fala shakka anna as-sihra haqqun. Tidaklah diragukan lagi, kata beliau, bahwa ilmu sihir itu hak. Hak itu bukan benar, tetapi benar-benar adanya. Begitu ilmu sihir itu ada, tidak bisa dipungkiri, itu ada. Ya, ada dan nyata. Beberapa orang mengingkari ilmu sihir dikarenakan mereka mengingkari jin. Ya, mereka mengingkari syaitan. Mereka mengingkari. Akhirnya mereka pun mengingkari ilmu sihir. Mengingkari dari sisi keberadaannya itu salah. Islam menetapkan keberadaan adanya ilmu sihir, tetapi Islam menghukumi itu ilmu yang haram, itu ilmu syirik. Barang siapa yang mempelajarinya maka dia musyrikun kafir. Demikian pula dengan pihak yang meminta untuk dipraktekkan sihir untuknya. Wa annahu yaqa'u wa yu'thiru. Ilmu sihir, kata Syekh Ibn Baz, sesuatu yang terjadi dan bisa berpengaruh sampai tingkatan bisa membunuh seseorang. Namun ingat, Itu semuanya adalah dengan izin Allah Azza wa Jal. Dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muncul sebuah pertanyaan di benak kita. Untuk pahami betul kalimat ini. Sihir ilmu yang haram. Bantuannya bantuan bangsa jin dengan cara syirik. Kok Allah mewujudkannya ya? Kok Allah menghendakinya ya? Kok Allah mengizinkannya ya? Aneh bukan Pak? Kan Allah murka. Seharusnya kan sekarang enggak usah ada. Sikat sama Allah duluan sebelum adanya. Mau kata seniku? Dong aneh. Itu pikiran kita kaum muslimin. Karena kita belum paham masalahnya. Antum pahami betul perkara ini. Jangan sampai salah faham. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah yang tadi kami sampaikan di atas. Allah berfirman, وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ يَعْنِ مَلَكَيْنِ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعْلَمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ. Mereka tukang sihir tidak akan bisa menyihir seseorang, membuat madarat kepada seseorang, menyantet, mengguna-gunai, membuat dia sampai terbunuh. Itu semuanya tak lain adalah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas kehendak Allah pula Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Qala Syekh Ibn Baz beliau mengatakan, fasihra lahu ta'thirun, sihir itu memiliki pengaruh kepada orang yang disihir, walakinnahu biiznillahil kauni, akan tetapi itu terjadi dengan kehendak Allah al kauni, yakni kehendak Allah dalam mengatur alam semesta. In id, hal ini dikarenakan, ma fil wujudi syai'un illa biqada'illahi wa qadarihi. Dikarenakan kita meyakini, tidak ada sesuatu apapun yang ada, tidak ada sesuatu apapun yang terjadi di alam semesta ini, kecuali itu dengan takdir Allah dan ketetapannya. Ini dia. Semua apa yang terjadi itu atas kehendak Allah Azza wa Jalla. Adanya iblis. Iblis ada tidak? Ada. Musyrikin kafirin ada tidak? Ada. Syaitan-syaitan ada tidak? Ada. Itu semuanya terjadi atas siapa? Kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tidak ragu. Anda bingung? Kalau bingung, antum pahami betul-betul. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki dua kehendak. Kehendak, bahasa kitanya keinginan. Sebelum kita masuk ke arah sana, kita akan sampaikan dulu. Manusia punya keinginan, Bapak. Antum ingin apa? Yang saya percaya antum ingin duit. Ya, kalau ditanya ingin makan, belum tentu, Pak. Ingin duit, nah, kape-kape jaluk duit, Pak. Sesuatu yang diinginkan oleh kita, itu masih sesuatu yang kita sukai. Pengen makan apa? Bakso. Suka bakso. Ingin makan apa? Suka. Sesuatu yang diinginkan oleh kita, yang dikehendaki oleh kita, itu sesuatu yang kita sukai, yang kita ridhoi, yang kita senangi. Ini manusia, waikum muslimin. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbul Alamin, Rabb alam semesta, memiliki dua kehendak. Kehendak yang pertama, hal-hal yang Allah inginkan dan Allah cintai. yaitu hal-hal yang berkaitan dengan syariatnya. Allah menginginkan kita salat, Allah menghendaki kita bertauhid, Allah menghendaki kita birwalidain, Allah menginginkan kita beribadah. Ini semuanya berkaitan dengan hal-hal yang Allah cintai. Bisa dipahami hadirin? Ini dia. Tetapi tidak mesti terjadinya. Allah menghendaki semua manusia bertauhid. Allah menyukai itu. Tetapi tidak mesti terjadi hal itu. Ya. Nyatanya dalam kehidupan kita ada yang musyrik, ada yang ahlu tauhid, ada yang kafir, ada yang muslim. Walaupun Allah menghendaki agar mereka melakukan ketauhidan, tapi mereka ternyata ada di antara mereka yang musyrikin. Ini kehendak yang pertama. Kehendak yang kedua itu muslimin, Allah menghendaki sesuatu itu terjadi, tetapi tidak Allah ridhai. Allah menginginkan sesuatu itu terjadi, tetapi Allah membencinya dan murka kepadanya. Ini disebut dengan kehendak Allah dalam mengatur alam semesta. Tidak mesti Allah mencintainya dan tidak mesti Allah menginginkannya, meridhoinya. Semisal Allah menciptakan iblis. Siapa yang menciptakan iblis? Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menghendaki adanya iblis, adanya para syaitan-syaitan. Apakah Allah mencintai mereka dan meridhoinya? Tidak. Allah menghendaki adanya musyrikin, adanya kafirin, adanya mereka-mereka munafikin yang menentang dinul Islam. Allah menghendaki adanya mereka. Allah mentakdirkan adanya mereka. Tetapi Allah murka kepada mereka. Ini disebut dengan iradah kauniyah. Iradah kehendak Allah dalam mengatur alam semesta. Dan kehendak Allah jenis ini, tidak ada satupun yang bisa menolaknya. Pasti terjadi sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa saja yang Allah kehendaki pasti terjadi. Dan apa saja yang Allah tidak kehendaki tidak akan terjadi. Sehingga ketika ada seorang yang melakukan sihir, menyihir seseorang, jika Allah menghendaki itu terjadi maka terjadi. Namun Allah murka kepada mereka semuanya yang melakukan sihir tadi. Karena tidak akan terjadi sesuatu di alam semesta ini kecuali itu semuanya atas kehendak Allah. Tidak ada Tuhan di alam semesta ini yang mengatur selain Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin. Tetapi kita meyakini itu dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا هُمْ بِضَارِينَ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. Di dalam mereka bisa memadoroti seorang pun kecuali itu semuanya atas kehendak Allah Azza wa Jal. Oleh karena itu, kita memohon perlindungan dari sihir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan meminta perlindungan kepada tukang sihir yang lain. Ya, disantet, diguna-gunai, datang ke tukang sihir lain. Bah, kulo kena santet, bah. Tolong buang na santet kie. Salah Anda. Yang mentakdirkan engkau terkena santet, engkau terkena guna-guna, engkau terkena sihir, Allah Azza wa Jalla. Dengan irada kauniyah, maka engkau meminta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang menciptakan itu semuanya. Yang mengatur itu semuanya. Dan nanti pada akhirnya akan kita sampaikan sedikit bagaimana caranya mengobati orang yang terkena sihir. InsyaAllah nanti pada salat Isya. Nah, salatnya kapan? Lumpak. Ini masih lanjut. Nah. Hadirin kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sihir ini kaum muslimin, hukumannya di dunia adalah dipenggal kepalanya. Tukang sihir, hukuman di dunia dieksekusi. Nah, di akhirat tidak mendapatkan nikmat apapun, alias finnar, khalidina fiha abadan, mereka kekal selamanya di dalam neraka. Disebutkan dalam sebuah riwayat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang dalam beberapa riwayat, an Jundub bin Abdullah radhiyallahu an, qala Rasulullah alaihi salatu wasalam, haddus sahir darbuhu bisseif. Hukum had, yani hukum yang telah ditentukan dalam syariat kita bagi mereka-mereka tukang sihir, adalah dipenggal kepalanya dengan pedang. Yani di'idam, dihilangkan dia dari muka bumi ini. Sebagaimana dikisahkan, ketika para sahabat Nabi berhasil menaklukkan negeri-negeri musyrikin dan negeri-negeri kafirin, mereka menemukan tukang-tukang sihir di negeri-negeri yang ditaklukkan itu. Ditanyakan kepada Umar ibn Khattab radhiyallahu an, apa yang harus kami lakukan berkaitan dengan tukang sihir yang kami tangkap ini? Apa? Maka Umar bin Khattab radhiyallahu an menulis secarik surat kepada mereka, di antaranya adalah Bajal bin Abadah, mengatakan, atana kitabu Umar, datang kepada kami suratnya Umar. Isinya adalah apa? Aniktulu kulla sahirin wa sahiratin. Agar kita membunuh semua tukang sihir, baik laki-laki maupun perempuan, nenek sihir maupun kakek sihir. Nah, tukang sihir itu waikum muslimin tidak identik dengan tua. Zaman sekarang ada bapak-bapak sihir dan ibu-ibu sihir. Bahkan lebih muda lagi, mbak-mbak sihir dan mas-mas sihir. Karena yang pelajaran mempelajari ilmu sihir ini, bahkan sekarang ini tukang anak SD juga sudah belajar ilmu sihir. Bahkan mereka memiliki toko besar yang terkenal di kalangan anak-anak yang pandai ilmu sihir dari Inggris. Siapa namanya? Naruto. Naruto itu orang sana, Indonesianya Naruto. Kasihan sekali. Yang biasa dikenal dengan apa? Harry Potter. Ini berbahaya sekali. Filmnya orang ini masuk SD, SD, SMP, SMP. Sehingga mereka tergiur dengan belajar ilmu sihir. Ingin terbang dengan menggunakan sajadah. Ya, atau dengan sapu lidi. Ya. Kita ini lahir zaman dulu, Pak. Sehingga tontonannya kayak gitu. Ya. Hadirin kaum muslimin rahimani warum jami'an. Itu semuanya dibunuh. Maka kata Bajalah bin Abadah, faqatalna thalatha sawahir. Kami pun berhasil membunuh 3 tukang sihir. Beberapa ulama menyebutkan mereka tidak dimintai tobat. Laisadab. Tidak dimintai tobat para tukang sihir itu. Dikhawatirkan mereka bertobat secara lisan, tetapi mereka mempraktekkan sihir di belakang hari. Tidak dapat di tukang sihir, sudah kamu tukang sihir, del kepalanya. Ya tentunya penguasa yang praktek, Pak, bukan individu kita, pemerintah atas perintahnya penguasa, ya bukan individu kita ya kaum muslimin yang melakukannya. Pembahasan berikutnya adalah apa hukumnya seorang yang meminta untuk dipraktekkan ilmu sihir. Seorang enggak bisa nyantet. Seorang enggak bisa melet. Tapi datang ke dukun tukang sihir, Mbah, kayak tolong dipalat wanita itu, Mbah. Ya. Gua aku lho, Mbah, jenggo jenengan ngomalah salah alamat. Apakah ilmu palat ada ya kaum muslimin? Ada. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innar ruqa' wattama'ima wattiwalata syirkun." Sesungguhnya ar-ruqa', mantra-mantra, wattama'ima, tama'im jamak dari tamimah, dan jimat-jimat, wattiwalata, dan ilmu-ilmu palat, itu semuanya syirkun. Syirik. Jangan percaya ya, adanya orang yang mengajarkan ilmu sihir katanya dari Islam. Jangan percaya. Karena memang di negeri kita ironisnya yang mengajarkan ilmu sihir itu pondok-pondok. Yang notabene pondok-pondok mengaku apa? Muslimin. Pondok-pondok mengajarkan ilmu pelet. Ya, kamu baca ayat ini, kemudian kamu tirakat puasa ini, kamu sholat ini, kamu wirid ini, kemudian kamu bisa melet. La haula wala quwata illa billah, mereka mengkaburkan urusan syirik dengan dibumbui adanya zikir-zikir padanya. Padahal sesungguhnya ilmu itu tidak akan terjadi kecuali adanya kesyirikan, adanya syarat jin yang itu disembunyikan oleh guru-guru mereka. Hadirin kaum muslimin, ada juga yang jualan jimat. Yang jualan siapa? Ya, wong pondokan. Ya. Mondok suwe banget tidak pulang-pulang. Begitu dia pulang 10 tahun berikutnya, tutulan jimat. Ya. Dari harga ribuan, ratusan ribu, sampai yang jutaan. Apa ada jimat yang ribuan? Ada, Pak. Jimat yang sekarang ini banyak dipakai oleh kaum muslimin. Jimat tersebut terbikin dari selang plastik yang bening. Dikasih warna merah, dikasih sedikit kayak bunga, dedaunan atau apa. Pernah melihat? Yang itu sekarang dipakai oleh ibu-ibu bidan. Digelangkan pada anak-anak bayi. Atau ibu yang melahirkan. Itu jimat. Diyakin oleh mereka bisa tolak bala. Harganya cuma seharga mendoan. 2.500. Ya, lebih murah daripada nasi goreng ya kaum muslimin. Ini jimat ecek-ecek. Tetapi sudah cukup siapa yang meyakini bahwa benda itu tolak bala. Benda itu bisa menyelamatkan seorang dari pengaruh-pengaruh roh-roh jahat. Cukup dengan itu dia sudah jatuh pada kesyirikan. Karena dia memiliki jimat. Damaim syirkun kata Nabi. Dimkan pula dengan atiwalah. Atiwalah. Yani ilmu-ilmu yang menyebabkan seorang tuhabibul mar'ati li zawjiha. Menyebabkan seorang wanita cinta dengan suaminya. Atau suami cinta dengan wanita istrinya. Atau laki-laki yang bukan mahram cinta dengan wanita dan sebagainya. Ini tiwalah. Sehingga ilmu itu ada lima apa? Syirik hukumnya. Haram dipelajari. Sekarang, apa hukumnya orang yang minta? Nabi kita mengatakan, dalam beberapa redaksi, Laisa minna man takahana au tukihina lahu. Wa man tatayyara tutayyara lahu. Disebutkan dalam riwayat yang lainnya, man sahara wa man suhira lahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tidaklah termasuk dari pengikut kami, kata beliau, laisa minna, tidak termasuk dari pengikut kami, yakni tidak termasuk dari kaum muslimin. Siapa? Man tatayyara, seorang yang berbuat tatayur. Au tutayyara lahu, atau seorang yang ditatayurkan untuknya. Tatayur itu contohnya apa? Melihat ada cecak yang jatuh, kemudian dia bertatayur. Ini ada mara bahaya yang mengancam. Atau mungkin seorang tidak paham apa tanda ini. Dia datang kepada seseorang, "Mbah, tadi ada cecak jatuh. Tolong jelaskan apa ini maknanya." Kalau dia percaya dengan omongan si orang tersebut, ini akan begini, begini. Ini termasuk. Dia meminta untuk ditatoyurkan. Autakahna tukihna lahu. Bukan termasuk dari golongan kami. Orang yang berbuat praktek perdukunan. Atau seorang yang minta untuk dipraktekkan perdukunan untuknya. Dan juga, bukan termasuk golongan kami. Orang yang praktek sihir. Dan orang yang meminta untuk dipraktekkan sihir baginya. Sama hukumnya antara yang tukang sihir dan yang minta untuk disihirkan. Dukun dan orang yang minta untuk diperdukunkan. Hukumnya apa? Sama-sama musyrik. Mendatangi dukun saja ya kaum muslimin. Dan mempercayainya itu sudah kesyirikan ya kaum muslimin. Apalagi prakteknya. Adzan. Kita salat isya terlebih dahulu. InsyaAllah kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.